Surat Paulus ke Titus, pasai sa. Ane ulun Titus, ulun Paulus, kutulis suratnyo sebagai hamba Allah dan Rasul Isa Al-Masih. Ulun gepilih dan geutus ketutulung urung-urung pilihan Allah mangat bejut tega iman awaknyan. Menancit, ulun mesti kubimbing awaknyan mangat dituri ajaran yang benar yang dipuruno li agama tanyo. Ajaran nakeh sebagai harapan bahwa getanyo tak terimong udip sejati dan kekai. Allah kake pejanji udipnyan si golom awai jamun dan Allah hana mungkin mesulit. Bak waten yang pah, Allah gepegah janji gopnyan lam pesan ge. Pesanyan ka gepercaya bak ulun. Dan ulun beritanyan atuh perintah Allah peselamat tanyo. Titus, gata nakeh bibit ane ulun. Sabab gata dan ulun saban-saban kata iman uba Al-Masih. Ulun mengharap semoga Allah Bapa dan Isa Al-Masih Raja peselamatannyo geberi berkat dan sejahtera atuh gata. Ulun tinggai gata di kereta, mengat gata hasil tak uruh hai-hai yang perle teatu. Menancit, mengat gata tak angkat pemimpin-pemimpin jemaah di tiap-tiap bandar. Dan ingat ke, ubak putunyok-putunyok yang ulun pegahnyo. Sidro pemimpin jemaah, nakuh sidro ureng yang hana mencupa. Urengnyan perumoh jih sidro mantong. Anak-anak jih yang kamu iman ubak Al-Masih. Dan kon anak yang jehut hana jit tepuruno. Penilik jemaah, nakuh ureng yang diuruh buat Allah. Urengnyan hana mencupa. Urengnyan hana sombong. Atawa bagah bengeh, atawa galak ke mabuk, atawa galak ke mulo, atawa tepeng-peng. Urengnyan mesti yang galak jitenimong jame di rumah ji. Galak bak hai-hai nanjroh, hasil jitendro, jujur, gleh dan tertib. Urengnyan mesti yang jimumat kongtat ni bak ajaran yang jiman. Lagi nyangka tupurno bak jihnyan. Ngon lagi nyan, jihnyan hasil jiberi nasihat ke orang lain yang dasai jih nibak ajaran yang betul dan jitunyok but-but orang yang salah yang lawan jih. Sabab, jaitat orang yang galak ke berontak yang paling pun orang-orang yang yuh awai mengagama Yahudi. Awak nyanji pengut orang lain ngon haba jih yang sulit. Orang-orang yang lagenyan mesti tersumpai babah jih. Sabab awaknya dipekaru keluarga-keluarga dengan ajaran-ajaran yang hana betul. Awaknya dipubut lagenya jika nak minta laba yang hana patut. Kalau kepegah le Nabi yang asai jih di kereta, orang awaknya kedro. Orang-orang kereta sabi jimu sulit dan lagi belatang juah yang leha dan beau. Pe yang kepegah le Nabi yang kebit betul. Yang ke sabab jih, gata mesti tatam awaknya dengan tegas. Mangat awaknya tetap jimumat ni bak ajaran-ajaran yang betul. Hanali jimumat bak dongeng-dongeng Yahudi. Atau peraturan-peraturan yang dipegat le ureng-ureng yang ditulak ajaran yang betulnya. Pepe mantong nakuh greh ni bak ureng yang greh. Teman ni bak ureng yang pikiran jikuto lom hanamu iman. Hanamu sapepe yang greh. Sebab pikiran dan hati nurani awaknya kakuto. Awaknya dipegah bahwa awaknya dituri Allah. Pada haibut awaknya diingke hainya. Awaknya kebitan luat. Dan awaknya hana ditim taat. Awaknya nakuh ureng-ureng yang hana hasil dipubut nyanjroh.